Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai keindahan Islam, saya melihat ada dalil yang mungkin kurang fahaman atau kurang ilmu terhadap saya, maka terlihat seolah-olah bertentangan, yaitu salah satu ayat, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini tampak kontradiksi dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Mohon penjelasan Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agamamu dan bagiku agamaku. Tapi Allah juga yang memerintahkan untuk memerangi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Perangi mereka, hai Muhammad, sampai tidak lagi ada fitnah, itu fitnah kekafiran dan kekufuran di muka bumi ini. Dan agama ini menjadi milik Allah semuanya. Tentunya ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, pertama bahwa yang harus kita pahami, kita tidak boleh menuduh dua ayat tersebut bertentangan, karena ayat Al-Qur'an tak akan pernah saling bertentangan. Akan tetapi yang kurang memahami adalah pemahaman-pemahaman kita. Allah yang berfirman lakum dinukum waliyadin, Allah juga yang memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi Rasulullah SAW sebelum memerangi pun juga memberikan pilihan. Apa itu? Antara mereka diperangi atau mereka membayar jizyah. Ya, kalau mereka bayar jizyah, silakan. Itu pun juga sebelumnya ada dakwah terlebih dahulu. Agar mereka mau mengakui Allah sebagai pencipta. Karena kalau kita perhatikan ikhwah, ya, bahwa bumi ini milik Allah. Langit dan bumi milik Allah. Ciptaan semuanya milik Allah. Bagaimana kalau misalnya Anda mempunyai rumah, kemudian rumah Anda tidak diakui oleh orang lain, dan dianggap, diklaim bahwasannya rumah Anda ini milik orang lain, pasti Anda akan marah. Allah pencipta bumi, dan pemilik bumi dengan kenikmatan dan seluruh kekayaannya. Kemudian di muka bumi ini ada orang yang mengatakan bahwa bumi ini bukan milik Allah. Lalu ia menyembah selain Allah. Kalau Allah murka, Allah berhak untuk murka. Kenapa demikian? Karena bumi ini milik Allah. Ya, manusia pun juga Allah yang menciptakan. Bahkan Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepadanya. Udara Allah berikan. Ya, air Allah berikan. Oksigennya supaya apa, bermanfaat untuk tubuhnya. Ya, kemudian Allah berikan padanya berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh manusia, berupa mataharinya, berupa pepohonannya, berupa binatangnya, berupa tumbuhannya. Tapi kemudian ya, makhluk itu tidak mau mengakui Allah. Bahkan mereka berpaling dari Allah. Maka kalau Allah memerintahkan kaum mukmin untuk memerangi, itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kalian agama kalian, kalian memegang agama kalian, itu buat kalian. Buatku agamaku, aku memegang agamaku, dan agamaku memerintahkan untuk memerangi kalian. Dan memerangi ini terkadang dengan hujah dan burhan. Bukan hanya sebatas dengan pedang, tapi terkadang dengan apa? Hujah dan burhan. Ya, dengan keterangan, dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, ya, Allah berfirman apa? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mentaati orang-orang kafir itu, tapi jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ya, jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, artinya mendakwahi mereka dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan bahwa mendakwahi manusia, ya, mengajak mereka kepada kebaikan dengan ilmu, maka itu termasuk jihad yang besar. Maka dari itu tidak bertabrakan sebetulnya. Apabila kita mau untuk mendalami, memahami, dan mengetahui tentang hakikat agama yang Allah turunkan dan tentang hakikat bumi yang Allah miliki ini. Wallahu a'lam. Nah.